بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وآخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dalam pembahasan yang lalu kita sudah membacakan kalam dari Ibnu Qayyim rahimahullahu taala yang mengandung banyak faedah, di antaranya bahwasannya ibadah puasa Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi kita sebagai bentuk rahmah dan ihsan, kasih sayang dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita, di mana Allah Subhanahu wa taala menginginkan supaya kita mendapatkan manfaat daripada ibadah puasa tersebut, yang ibadah puasa sangat banyak manfaatnya sebagaimana yang telah lalu dan juga akan dibahas kemudian pada bagian-bagian selanjutnya. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, di antara yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala bahwa syariat ini menjadi bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Hakim, yang Maha Bijaksana, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak serta-merta mewajibkan ibadah puasa ini pada awal masa keislaman. Ini tidak lain dikarenakan ibadah puasa adalah suatu ibadah yang tergolong berat bagi jiwa-jiwa manusia, di mana jiwa-jiwa manusia cenderung kepada perkara-perkara yang disenanginya, cenderung kepada perkara-perkara yang memang diinginkannya, berupa makanan, minuman, dan juga menggauli istrinya. Inilah suatu yang disenangi oleh jiwa-jiwa manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkannya pada awal munculnya syariat Islam atau awal di utusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi dan rasul, namun diakhirkan sampai ke pertengahan daripada kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tepatnya pada tahun ke-15 sejak diutusnya beliau sebagai nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga tahun kedua dari hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masih ada lanjutan dari kalam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala yang berhubungan dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan yang kita sudah sebutkan pada kesempatan yang telah lalu. Bimbingan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah bimbingan yang paling sempurna dan paling mudah juga untuk dilaksanakan. Juga bimbingan tersebut akan lebih menjadikan kita mendapatkan faedah hasil buah daripada ibadah puasa. Ketika kita menjalankan bimbingan tadi, semakin besar manfaat ibadah puasa yang kita rasakan pada diri kita, ya, dibandingkan apabila kita menjalankan puasa seenaknya, tidak sesuai dengan bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka walaupun kita mendapatkan faedah, namun faedahnya lebih kecil, ya, daripada apabila kita berpuasa dan betul-betul menjaga bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menjalankan ibadah puasa tersebut. Maka di sini ada suatu perkara yang penting untuk kita renungkan dan kita camkan dan menjadi introspeksi kita untuk menjalankan ibadah dari hari ke hari, yaitu kita melihat pada diri kita dari hari ke hari yang kita jalankan ibadah puasa padanya, apakah ibadah puasa tadi telah mendatangkan manfaat bagi kita ataukah belum? Apakah sudah bertambah ketakwaan yang kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita sudah semakin khusyuk, semakin banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, semakin mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, semakin ikhlas dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin giat, semakin bersemangat untuk melakukan ketaatan dan semakin ingin menjauhi perkara-perkara kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah belum? Ataukah kita masih berada pada posisi semula atau meningkatnya? Ketika dikatakan meningkat keimanan dan ketakwaan kita tidak begitu signifikan. Maka apabila ini yang terjadi, ya, seharusnya kita memeriksa kembali apakah ibadah puasa kita sudah sesuai dengan yang dibimbingkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ataukah tidak? Ya. Karena tadi semakin cocok ibadah puasa kita dengan bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semakin besar manfaatnya. Ketika manfaatnya kecil atau kita tidak mendapatkan manfaatnya pada diri kita, maka ketahuilah bahwasanya ada yang belum pas dari ibadah puasa kita, belum cocok dengan bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini butuh untuk kita bermuhasabah dari hari ke hari, ya, pada setiap harinya kita, ya, melihat keadaan kita. Kalau memang perlu dibuat, ya, daftar, ya, sudahkah kita semakin mentadaburi Al-Quran misalnya, dibuat daftar, ya, hari ini lebih baik daripada yang lalu. Sudahkah kita ikhlas? Kita lihat ternyata kita belum ikhlas atau bahkan menurun keikhlasan kita, maka kita tulis di situ hari ini menurun, ya, keikhlasan kita, ya. Atau kemudian sudahkah kita menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang ternyata misalnya hari ini masih terjatuh kepada kemaksiatan lebih buruk daripada hari yang sebelumnya. Hari yang sebelumnya tidak terjatuh kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala misalnya, ya, dalam keadaan dia menyadarinya, ya. Yang bisa jadi dia melaksanakan atau terjatuh kepada kemaksiatan dalam keadaan dia tidak sadar, dia tidak mengetahuinya, ya. Namun dalam keadaan dia mengetahui dan, ya, sadar, ya, dia terjatuh kepada kemaksiatan, berarti, ya, saya belum mendapatkan manfaat daripada ibadah puasa ini. Harus dibenahi bagaimana puasanya, sudahkah sesuai dengan bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebetulnya pembahasan mengenai bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah pembahasan yang penting. Namun ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita akan mengakhirkan pembahasan mengenai bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dikarenakan nanti pada beberapa bagian yang akan dibahas setelahnya akan diulangi perkataan ini, ya, dan akan dilengkapi, ya, perkataan ini dengan nukilan setelahnya. Jadi di sini disebutkan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, namun tidak selengkap pada bagian yang akan datang. Maka kita akan akhirkan pembahasannya nanti pada bagian yang akan datang, dikarenakan di situ disebutkan perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim dengan lebih lengkap sehingga kita bisa memetik faedah dari perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim tersebut dengan lebih sempurna. Kemudian ikhwani fiddi rahimani wa rahimakumullah, pada bagian yang selanjutnya Syekh Sulaiman Abul Khail hafizahullahu ta'ala ingin membahas salah satu dari faedah atau manfaat ibadah puasa, di mana kita sudah menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah, di antaranya ada petikan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda as-siyamu junnah, dan puasa adalah sebagai perisai. Nah, ini akan dibahas lebih lanjut oleh Syekh Sulaiman Abul Khail dengan menyebutkan nukilan dari Al-Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, yang kemudian Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala sendiri menukilkan perkataan para a'immah, yang nanti akan kita sebutkan banyak imam yang akan disebutkan perkataannya mengenai tafsir dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam wasiyamu junnah, puasa adalah sebagai perisai. Berkata Ibnu Hajar rahimahullah, wal junnatu bi dhammil jim al wiqayah wasitr, al junnah dengan mendhammahkan jimnya, ju al junnah ya, bukan al jinnah atau al jannah, tapi al junnah maknanya adalah al wiqayah wasitr, perlindungan dan penutup. Qala sahibun nihayah, berkata penulis kitab An-Nihayah yaitu Ibnu Al-Athir, di mana An-Nihayah adalah kitab mengenai kata-kata yang asing di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan makna-maknanya ya, dikumpulkan kata-kata tersebut dalam suatu kitab khusus dan disebutkan kata per kata apa makna daripada kata-kata yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah beliau, dalam hadis-hadis beliau. Berkata penulis kitab An-Nihayah, makna kaunihi junnatun ay yaqi sahibahu ma yu'dhihi minasyahawat. Makna dari keadaan ibadah puasa sebagai perisai yaitu bahwasanya ibadah puasa melindungi orang yang melakukannya dari perkara yang mengganggunya berupa syahwat, akan melindungi kita dari gangguan syahwat kita. Di mana syahwat ini apabila syahwat tadi bertambah kuat dan seseorang tidak terlindung dari syahwat tadi ya, dia khawatirkan bahwasanya dia terjatuh kepada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dia menuruti syahwatnya. Adapun puasa sebagai pelindung dari syahwat tersebut, sehingga diharapkan dengan puasa tadi dia tidak terjatuh kepada perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan dia dilindungi dari syahwatnya. Kemudian dilanjutkan, wa qala al-Qurtubi, sekarang Imam Ibnu Hajar menukilkan perkataan Al-Qurtubi rahimahullah, junnatun ay sutratun atau sitrah. Junnah yang dimaksud adalah sitrah, yaitu penutup. Qala yakni bi hasabi masyru'iyatihi, yang dimaksud adalah dari sisi disyariatkannya puasa tadi, bahwasanya puasa tadi ya adalah sebagai junnah, adalah sebagai penutup, adalah sebagai suatu yang bisa melindungi seorang hamba dari sisi pensyariatannya ya. Jadi di sini Al-Imam Al-Qurtubi kesimpulannya akan menyebutkan tiga kemungkinan makna daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam wasiyamu junnah, puasa adalah sebagai junnah pelindung. Yang pertama, dari sisi disyariatkannya ibadah puasa tersebut ya. Ini kemungkinan yang pertama. Apa maksudnya? Disebutkan setelahnya, fayambaghi lis-shaim an yasunahu mimma yufsiduhu wa yanqusu thawabahu. Maka sudah sepantasnya bagi seorang yang berpuasa dia melindungi puasa tadi dari perkara-perkara yang bisa merusak puasanya, membatalkannya, atau mengurangi pahala dari puasa tadi. Ya. Ini maksud dari as-siyamu junnah. Puasa adalah sebagai pelindung, yaitu maksudnya seorang hamba itu hendaknya melindungi puasanya. Hendaknya dia menjauhi perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa, merusak puasa tadi, ataupun menghilangkan atau mengurangi pahala dari ibadah puasa tadi. Qala wa ilaihil isyaratu biqaulihi. Dan untuk makna ini ada isyarat pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam selanjutnya. Apa sabda selanjutnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wasyamu junnah, dan puasa adalah sebagai perisai. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yashab. Maka apabila pada hari puasa salah seorang dari kalian, apabila kalian salah seorang dari kalian melakukan puasa pada suatu hari, maka jangan berkata-kata kotor, jangan berkata-kata yang memancing keributan, memancing perkelahian atau perdebatan, ya. Kemudian juga dibimbingkan untuk apabila ada yang, orang yang mencari masalah kepada seorang yang berpuasa, hendaknya orang yang berpuasa tadi mengatakan ini mru'un sha'im, sesungguhnya aku adalah seorang yang berpuasa. Maka ini makna, ya, salah satu makna dari sabda Nabi yang sebelumnya, wasyamu junnah, dan puasa adalah sebagai perisai. Itu hendaknya seorang melindungi puasanya dari perkara-perkara yang bisa mengurangi pahala ibadah puasa atau merusaknya. Ini kemungkinan yang pertama. Kemudian kemungkinan yang kedua, wa yasihu an yurada annahu sitratun bihasabi faidatihi. Bisa jadi yang dimaksudkan bahwasanya puasa adalah sebagai sitrah, pelindung atau penutup dari sisi faedah yang didapatkan dari ibadah puasa. Faedah yang didapatkan dari puasa adalah sebagai penutup dan sebagai pelindung, ya. Apa itu maksudnya? Wa huwa idhafu syahawatin nafs. Faedah dari puasa tadi yaitu melemahkan syahwat jiwa seorang manusia, ya, sebagai perlindungan dari syahwat, sebagaimana tadi disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Asir, penulis kitab An-Nihaya, ya, melindungi diri kita dari syahwat. Ini sebagai faedah daripada puasa. Ya, kalau tadi kemungkinan makna yang pertama yaitu puasa sebagai pelindung, yaitu seorang hendaknya melindungi puasa tadi, ya, dari perkara-perkara yang bisa memudaratkan puasa tersebut. Nah, kalau kemungkinan makna yang kedua ini, justru puasalah yang melindungi seorang manusia, melindungi seorang manusia dari syahwatnya yang setiap hari menggodanya untuk menjerumuskannya ke dalam perkara-perkara yang haram. Ya. Ini dilemahkan dengan puasa tadi. Ini makna wasyamu junnah. Qala wa ilaihil isyaratu biqaulihi. Dan untuk makna yang ini juga ada isyarat pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut, ya da'u syahwatahu, dia meninggalkan syahwatnya, ya, meninggalkan keinginan jiwanya, ya. Al-hadis. Kemudian kemungkinan makna yang ketiga, qala Al-Imam Al-Qurtubi, wa yasihhu an yurada annahu sitratun bihasabi ma yahsulu minas thawabi wa tadhaifil hasanat. Dan bisa jadi yang diinginkan bahwasanya puasa adalah sebagai pelindung, ya, dari sisi apa yang didapatkan oleh orang yang berpuasa tadi berupa pahala dan dilipat gandakannya kebaikan, ya, di mana seseorang ketika mendapatkan pahala dan kebaikan dari ibadahnya tersebut dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai perlindungan darinya atau perlindungan bagi dirinya, ya, yang akan melindungi dia dari azab Allah Subhanahu wa taala, menjadikan dia aman dari azab api neraka, dan menjadikan dia, ya, masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk faedah yang ketiga ini, atau kemungkinan makna yang ketiga ini, ya, Yang diinginkan adalah bahwasanya puasa dapat melindungi dirinya di akhirat nanti dengan banyaknya pahala yang didapatkannya, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya dan melindungi dirinya dari api neraka serta memasukkan dia ke dalam al-jannah. Ini perkataan Al-Imam Al-Qurtubi. Kemudian Al-Imam Ibnu Hajar berlanjut kepada penukilan yang setelahnya. Penukilan yang ketiga, wa qala Iyad fil Ikmal, berkata Iyad dalam kitabnya Al-Ikmal, qala ma'nahu musattiratun minal asam. Maknanya adalah bahwasanya puasa adalah sebagai pelindung dari dosa-dosa, au minan nar, atau dari api neraka, au min jami'i dzalika, atau dari seluruh perkara tadi, dari dosa iya, dari api neraka juga iya, ya. Ini yang diinginkan dengan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa adalah sebagai pelindung dari dosa dan dari api neraka. Wabil akhir jazaman Nawawi, dan dengan pendapat yang terakhir tadi, bahwasanya bisa jadi yang dimaksudkan adalah pelindung dari dosa dan pelindung dari neraka, karena memang dua-duanya memungkinkan. Bahwasanya benar-benar puasa tadi akan melindungi manusia atau seorang yang melakukan ibadah puasa tadi dari dosa dan dari api neraka sekaligus, ya. Dengan pendapat yang terakhir ini, An-Nawawi memastikan bahwasanya inilah yang benar, ya. Melindungi dari dosa dan juga melindungi dari api neraka. Kemudian nukilan yang keempat, waqala Ibnu Al-Arabi, dan berkata Ibnu Al-Arabi, innama kana shaumu junnatan minan nar, sesungguhnya puasa itu dikatakan sebagai pelindung dari api neraka, li'annahu imsakun 'anish syahawat, karena puasa di situ ada, ya, faedah menahan dari syahwat, ya, menahan dari syahwat. Wan naru mahfufatun bisyahwat, adapun api neraka diliputi dengan syahwat. Seseorang ketika mengikuti syahwat hawa nafsunya, maka dikhawatirkan dia akan terjerembab masuk ke dalam neraka. Dikarenakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, itu apa? Huffatin naru bisyahwat, bahwasanya api neraka diliputi dan ditutupi dengan syahwat. Apabila seorang mengikuti syahwatnya, menuju kepada syahwat tersebut, condong kepada syahwat tersebut, ya, maka dia akan terjerembab masuk ke dalam neraka, ya, yang ditutupi dengan syahwat tadi. Maka puasa sebagai perisai dari perkara tersebut, ya. Ketika dia memiliki atau beribadah dengan ibadah puasa, melakukan ibadah puasa, maka dia akan dilindungi dari mengikuti syahwat. Ya, dia akan terlindung dengan ibadah tadi dari mengikuti keinginan hawa nafsunya, ya. Sehingga dia tidak akan memilih untuk menjerumuskan dirinya ke dalam syahwat tadi dan menjerumuskan dirinya ke dalam api neraka ketika dia melakukan ibadah puasa. Qala fal hasilu annahu idza kaffa nafsahu min asy-syahawati fid dunya kana dzalika satiran lahu min an-nari fil akhirah. Maka kesimpulannya, apabila dia menahan jiwanya dari mengikuti syahwat selama di dunia, maka hal tadi akan menjadi pelindung baginya dari api neraka di akhirat. Ya. Jadi puasa adalah sebagai pelindung bagi dirinya dari mengikuti syahwat hawa nafsu selama di dunia, sehingga dia tidak terjatuh kepada dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna junnah yang pertama tadi yang disebutkan oleh Al-Qadhi Iyad dalam Al-Ikmal. Ini akan menghasilkan junnah yang kedua, perisai yang kedua dan perlindungan kedua, yaitu apa? Di akhirat dia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan puasanya tersebut dari api neraka. Ini penukilan dari Ibn al-Arabi, ya. Kemudian dinukilkan setelahnya suatu hadis yang dhaif, suatu hadis yang tidak bisa dijadikan hujjah, ya. Yang lafadznya, as-siyamu junnah ma lam yakhriqha, puasa adalah sebagai perisai selama perisai tersebut atau perlindungan tersebut tidak dirobek dan dirusak oleh orang yang berpuasa tadi, ya. Ini hadis yang dhaif diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, kemudian ada tambahan lafaz dari Al-Imam Ad-Darimi, puasanya di situ ada lafaz bil ghibah, dengan ghibah. Puasa adalah sebagai perisai selama tidak dirusak dengan perbuatan ghibah, dengan perbuatan ghibah. Nah, namun ini adalah yang dhaif, hadis yang dhaif. Ya, namun ada sebagian ulama yang beristidlal dengan hadis ini, ya, dan mengatakan bahwasannya ghibah itu membatalkan puasa, ghibah membatalkan puasa, ya. Seperti Al-Imam Al-Auza'i, beliau mengatakan ghibah ini membatalkan puasa. Jadi hati-hati, ya, ketika berpuasa, ya, jangan sampai berlaku ghibah, jangan sampai berbuat ghibah, berkata ghibah, ya. Ya, walaupun hadisnya dhaif, namun tentu saja ghibah tadi selain memang sebagai sesuatu yang haram pada bulan puasa atau di luar bulan puasa, juga dapat merusak pahala dari ibadah puasa tadi. Ibadah puasa yang sah, tapi pahala dari ibadah yang dilakukannya berkurang atau bahkan rusak. Ya. Kalau tadi Al-Imam Al-Auza'i, ya, mengambil istinbat dari hadis tadi, yang hadis yang kita sebutkan bahwasanya hadis tersebut dhaif, bahwasanya ghibah bisa membatalkan puasa dan harus diqadha, ya, puasa dari orang yang berghibah tadi, ya, harus diqadha, harus diganti puasa pada hari tersebut ketika dia berghibah padanya. Namun yang rajih, ya, ghibah tidak membatalkan puasa, namun sesuatu yang haram merupakan dosa besar pada bulan Ramadan atau selain bulan Ramadan, dan tentu saja bisa mengurangi pahala dari puasa atau bahkan menghilangkan pahala dari ibadah puasa tadi. Kemudian disebutkan selanjutnya wa afrata Ibnu Hazm, ya, dan Ibnu Hazm berpendapat lebih ekstrim lagi daripada pendapatnya Al-Imam Al-Auza'i. Al-Imam Al-Auza'i mendasarkan pendapatnya dengan hadis tadi, ya, namun hadisnya dhaif. Ibnu Hazm lebih daripada itu. Faqala, maka beliau berpendapat, Ibnu Hazm ini adalah seorang yang dikatakan bermadhab zahiri. Apa itu zahiri? Mengambil zahir daripada dalil-dalil yang ada, ya. Tidak diresapi lebih dalam maknanya. Kalau zahirnya begini, ya begini, ya. Tidak diresapi lebih dalam maknanya, langsung diambil mentah-mentah dan kemudian dijadikan, ya, mazhab fiqih, dijadikan pilihan fiqih dari mazhab zahiri tersebut. Ya. Ibnu Hazm berpendapat yubtiluhu kullu ma'siyatin min muta'ammidin laha dzakirun li shaumihi sawa'an kana fi'lan aw qawlan. Bahwasanya puasa itu bisa dibatalkan dengan seluruh kemaksiatan, ya. Seluruh kemaksiatan dapat membatalkan puasa, bukan cuma ghibah, ya. Seorang berdusta batal puasanya, ya. Seorang yang menzalimi orang lain batal puasanya. Ya. Selama apa? Selama ibadah atau selama kemaksiatan tadi dikerjakan oleh seorang yang memang sengaja melakukan kemaksiatan tadi, bukan tidak sengaja, sengaja dia melakukan kemaksiatan tadi, ya. Dan dia ingat bahwasanya dia sedang berpuasa. Ya. Ini Ibnu Hazm mengatakan ibadahnya batal seorang yang bermaksiat pada siang hari bulan Ramadan dalam keadaan dia sengaja melakukan perbuatan kemaksiatan tadi, bukan kemaksiatan yang yaitu tidak sengaja, bukan bermaksud maksiat, cuma kok kemudian yang terjadi, ya, adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan maksudnya berdusta, bukan maksudnya berbohong, tapi yaitu lisannya, ya, tidak sengaja, ya, mengucapkan suatu perkataan yang tidak sesuai dengan kenyataan, tidak sengaja, bukan sengaja, ya. Kalau sengaja berarti batal. Ya, kalau tidak sengaja ya tidak batal. Ya, walaupun zahirnya berbohong namun tidak batal karena salah ucap. Ya. Ini menurut pendapatnya Ibnu Hazm, ya, menurut pendapatnya Ibnu Hazm, bukan pendapat yang tepat, bukan pendapat yang, ya, sesuai dengan kebenaran, namun ini adalah pendapat yang ekstrim. Ya, namun kita sedang menjelaskannya. Menurut beliau bahwasanya, ya, kemaksiatan yang seperti ini membatalkan dalam keadaan dia sengaja dan ingat bahwasanya dia sedang berpuasa, ya. Dan dia tahu, sadar dia ini sedang puasa, namun kemudian dia ingin melakukan maksiat, kemudian dia melakukannya, batal puasanya menurut Ibnu Hazm. Sama saja, apakah kemudian kemaksiatan tadi berupa perbuatan ataupun perkataan, semuanya membatalkan menurut Ibnu Hazm. Nah, ini pendapat yang ekstrim, ya. Beliau mendasarkan dari keumuman sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fala yarfus, wala yajhal." Jangan kalian berkata, atau jangan dia, orang yang berpuasa itu berkata kotor, ya, berkata yang tidak pantas, wala yajhal, dan jangan berbuat jahil, berbuat mengikuti kejahilan, ya, mengikuti kebodohan dengan misalnya yaitu menzalimi orang lain, ya, atau kemudian perbuatan-perbuatan yang berdasarkan kejahilan yang lainnya, ya. Ini larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam diambil zahirnya. Kalau larangan dalam suatu amalan itu dilanggar, berarti amalan tadi batal. Ini zahir daripada hadis tersebut, diambil zahirnya dan dikatakan amalannya batal. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika membimbingkan dalam ibadah puasa, hendaknya seorang jangan sampai berkata kotor, jangan sampai dia berbuat sesuai dengan kejahilan, mengganggu orang lain dan yang lain sebagainya. Kalau melakukannya berarti amalannya batal, ya. Karena di sini dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbingkan seorang yang sedang berpuasa, kemudian dilarang dengan larangan ini, ya. Wa liqaulihi, dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, ya, ini dari Ibnu Hazm, "Man lam yada qawla zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, yang dijelaskan oleh para ulama, perkataan dusta ini mencakup seluruh perkataan haram, ya, mencakup seluruh perkataan yang haram, wal amala bihi, dan beramal dengan kedustaan, yang kemudian juga mencakup seluruh perbuatan yang haram, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala berupa perkataan ataupun perbuatan, ya. Barang siapa yang tidak meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk perkataan atau perbuatan, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu, tidak ada kebutuhan bagi Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dia meninggalkan makannya dan minumnya. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh ibadah puasanya. Ya, ini diambil zahirnya ibadah puasanya batal oleh Ibnu Hazm rahimahullahu taala wa ghafarallah. Namun kemudian disebutkan pendapat jumhur, dan inilah pendapat yang benar, qala wal jumhur wa in hamalun nahya 'ala tahrim, dan jumhur walaupun kemudian menganggap larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah sebagai tahrim, sebagai pengharaman. Ya, betul bahwasanya, ya, berkata dengan perkataan yang haram dan berbuat dengan perbuatan yang haram, ya, itulah suatu yang diharamkan, lebih diharamkan selama puasa, lebih besar dosanya selama puasa. Ya, ini pendapat jumhur. Beliau, mereka mengatakan bahwasanya memang itu perbuatan yang haram, ya. Sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam puasa dia berkata atau berbuat suatu kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala illa annahum khassu al-fitra bil akli wasyurbi wal jima'. Akan tetapi mereka mengkhususkan al-fitr, yaitu batalnya puasa, dengan cuma tiga perkara, yaitu apa? Makan, minum, dan juga jima. Dan juga ada lagi perkara-perkara yang lainnya yang membatalkan puasa, yang dikhilafkan, yang diperselisihkan di antara ulama. Namun ini jumhur menyebutkan perkara-perkara yang memang disepakati akan membatalkan puasa, yaitu apa? Makan, minum, dan jima. Adapun kemaksiatan tidak membatalkan puasa, dan inilah yang benar. Namun apa? Mengurangi pahala daripada puasa tersebut, dan inilah makna hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang disebutkan sebagai dalil Al-Imam Ibnu Hazm tadi, ya. Larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwasanya hal tersebut adalah suatu yang diharamkan, ya, dan ditekankan keharamannya dalam hal dalam keadaan seorang itu berpuasa, namun tidak membatalkannya, dan tidak harus dia mengqadanya. Kemudian dilanjutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar dengan penukilan yang lainnya, wa asyara Ibnu Abdul Barr rahimahullah ila tarjih as-siyam ala ghairihi min al-ibadat. Dan Ibnu Abdul Barr rahimahullahu taala mengisyaratkan bahwasanya puasa itu lebih rajih, lebih mulia, lebih besar pahalanya daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Ini pendapatnya Ibnu Abdul Barr rahimahullah. Puasanya, puasa adalah ibadah yang paling mulia, paling besar pahalanya. Beliau berkata, "Hasbuka yakunu shiyamu junnatan minan nari fadlan." Ya. Cukup bagimu bahwasanya puasa itu keutamanya adalah melindungi dari api neraka. Ini keutamaan yang besar, ya, yang melebihi ibadah-ibadah yang lainnya. Ini menurut Al-Imam Ibnu Abdul Barr, ya. Qala wa rawa An-Nasa'i bi sanadin sahih, dan diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dengan sanad yang sahih, dan memang inilah hadis yang sahih di sahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. An Abi Umamah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku berkata, murni bi amrin akhudhu anka, perintahkan aku dengan suatu perintah yang aku bisa mengambil manfaat dalam perintah tersebut darimu, ya, yang aku bisa menjalankan perintah tadi ketika engkau menyampaikannya kepadaku. Ya. Intinya Abu Umamah di sini ingin diperintahkan dengan suatu amalan dan ibadah yang bisa dia jalankan dalam kesehariannya. Qala 'alaika bis-shaum fa innahu la mithla lahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, hendaknya engkau melakukan ibadah puasa karena ibadah puasa tadi tidak ada yang semisal dengannya. Nah, ini dalilnya Imam Ibnu Abdul Barr, ya. Tidak ada yang semisal dengannya, dan dalam riwayat yang lainnya la 'adla lahu, tidak ada yang sepantar, tidak ada yang sebanding dengannya. Ya. Ini pendapatnya Imam Ibnu Abdul Barr, kemudian disampaikan pendapat al-jumhur oleh Imam Ibnu Hajar, wal masyhur indal jumhur tarjih shalah, dan yang masyhur dari mazhabnya jumhur bahwasanya mereka mengedepankan ibadah salat. Ya. Salat adalah rukun Islam yang kedua, ya, setelah syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini menunjukkan bahwasanya salat adalah ibadah yang mulia, yang sangat mulia, lebih mulia daripada ibadah puasa. Demikian pula salat, ya, diwajibkan dengan cara Allah Subhanahu wa taala mengangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Sidratul Muntaha, ke langit yang ketujuh, kemudian diwajibkan di sana, dan Allah Subhanahu wa taala, ya, langsung memerintahkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa perantara. Ini berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya, di mana ibadah-ibadah yang lainnya diwajibkan dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bumi, di dunia, ya. Kemudian yang menyampaikan kewajiban tadi bukan langsung Allah Subhanahu wa taala, namun melalui perantara Jibril alaihi salam. Ya, maka ini menunjukkan salat adalah ibadah yang sangat mulia, yang lebih mulia dan lebih besar pahalanya daripada puasa, dan inilah pendapat jumhur. Kemudian akan disampaikan perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala masih tentang tafsir dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam wasyamu jannah, puasanya puasa adalah sebagai pelindung atau perisai. Insyaallah akan kita baca perkataan beliau pada kesempatan yang akan datang, billahi taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin.